Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Hafalannya sampai ayat ke 19. Naam. Iqra'u jami'an. Sampai la yusadda'una anha wa la yunzifun. Ayo. Pelajaran kita terakhir sampai mana kemarin? Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Ya, sampai situ. Baik, kita lanjutkan. Atau kita merujuk dulu ya, kalau ada materi yang bisa merujuk. La yusadda'una anha min at-talabah awalan. La yusadda'una anha. Apa maknanya, Luqman? Oke, apa maknanya? Oh, antum yang jawab. Bapak anda lagi? Hah? Ah, masya Allah. Sa'idni. Fadal, Amir Ridho. Tidak membuat kepala itu pusing. Tapi bahasan berkelafi. Kemudian ayat berikutnya apa? Lafadnya? Wala yunzifun. Hai kena. Wala yunzifun. Fadhal Amir Ridho. Siapa setelahnya? Siapa? Zuhair. Tidak menghilangkan akal. Ya, sebagaimana khamar di dunia. Nah, kemudian coba diterjemahkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ba'dahu man Zuhair. Ja'far. Ayo, nah. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Tidak berubah, lam yataghayyar. Naam, ta'muhu, launuhu, rihuhu. Kemudian wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh ba'dahu man? Dinding. Yang berisikan susu. Ya, berupa susu. Baik. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin ba'dahu man? Dalam dinding. Maksudnya Ibrahim Maus. Mana? Kelas 2, ya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Apa maknanya? Aywa, sungai dari khamr terus. Lisyaribin, bagi yang meminumnya. وأنهار من عسل مصفى keadaman. Wa anharun min asalin musaffa. Siapa? Hamzah. Hamzah Butan. Dari madu yang ini ada apa? Yang dijernihkan, ya, yang dimurnikan. Baik, barakallahu fikum. Kemarin sampai sini dan sedikit mengulang, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Dari faedah yang sudah kita lewati terkait dengan masalah tadabur, masalah tadabur, kita ingatkan kembali di sini bahwa telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa hendaknya kita memiliki perhatian terhadap lingkungan sekitar, termasuk dalam hal ini adalah ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah. Ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah, artinya di antara perkara yang beliau tandingkan adalah masalah selesainya sholat berjamaah. Dia mengkategorikan bahwa di antara bentuk tadabur yang dilarang, ya, tadabur yang his, yang bisa dilihat oleh panca indera, yang bisa dirasakan, adalah seseorang ketika setelah selesai salam lalu dia maju ke depan dengan kadar satu jengkal, dua jengkal, apakah yang semisalnya. Dan juga sudah kita sebutkan kemarin, termasuk juga ketika seseorang mundur dari saf asal dia sholat, ya, sehingga dengan dia maju, ya, ataukah mundur, maka ada saudaranya yang diposisikan di belakang dia dengan jarak yang sangat dekat, ya. Maka ini adalah perkara perbuatan yang masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tadabaru, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Nah, seyukianya ketika seorang makmum selesai dari sholatnya, maka dia tetap berada pada posisinya di saf yang dia melaksanakan sholat padanya. Nah, ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian juga pada momen ini juga kita hendak mendengar kembali, ya, apa yang telah disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah fathu qiraatil imam. Fathu qiraatil imam ini membuka ingatan, ya, imam ketika dia keliru dalam bacaan. Ya, dan ini juga pernah kita dengarkan penjelasannya. Di antara khulasanya adalah hendaknya yang pertama, ketika seorang makmum mengingatkan bacaan imam yang keliru, ya, yang paling diperhatikan adalah masalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mengingatkan imam dengan tujuan agar dikatakan hafalannya banyak, agar dikatakan bahwa dia adalah seorang hafiz. Ya, agar dikatakan dia sebagai seorang yang perhatian terhadap masalah bacaan dan yang semisalnya. Niatan-niatan yang tidak baik. Nah, semata-mata dia lakukan lillahi ta'ala dalam rangka menjadikan, ya, imam ini bisa, ya, kembali pada bacaan yang benar, ya, dan juga jamaah mendapatkan bacaan yang sahihah. Baik. Kemudian yang kedua adalah hendaknya yang memberikan tanbih, ya, fathu qiraatil imam adalah orang yang terdekat, ya, orang yang terdekat. Siapa yang paling terdekat? Tentunya yang di belakang imam, ya. Dan masih kategori wajar kalau misalkan sebelah kanan, sebelah kiri atau saf kedua, ya. Jangan sampai ada yang mengingatkan imam sedangkan dia berada di posisi saf paling belakang, ya, saf-saf belakang. Ya. Maka ini tidak akan, yakni kemungkinan kecilnya maksud yang dia inginkan tidak akan tercapai. Ya, karena suara itu akan tidak jelas. Tidak jelas didengar oleh imam. Ya, efeknya apa? Ketika dia mendengarkan suara fath, ya, mengingatkan dari suara jauh, sayup-sayup tidak jelas, mana bingung imamnya. Nah, barakallahu fikum. Maka seyogianya diserahkan kepada yang terdekat. Nah, kemudian hendaknya para makmum bersabar dengan ya kemampuan dia, misalkan, wah ini suratnya gampang. Ya, saya cepat-cepat membuka mengingatkan imam, jangan. Serahkan kepada yang terdepan, yang di depan. Kemudian juga hendaknya yang ketiga adalah hendaknya ketika mengingatkan imam, jangan sampai dia yukerir, mengulang-ulang sampai timbul emosi terkadang mungkin ya. Diingatkan imamnya salah lagi, diingatkan salah lagi, diingatkan salah lagi. Nah, bagaimana kalau misalkan imam yang menghulik seperti ini, yang tertutup ingatannya seperti ini, maka biarkan, selesaikan dia bacaannya. Yang keliru dia biarkan, karena dia sudah berusaha, ternyata masih salah, biarkan. Imam melanjutkan. Kemudian, bagaimana caranya diingatkan setelah selesai sholat? Ya. Baik, dengan itu imam akan ya tabayyan, akan merasa jelas, oh ini kesalahan saya di sini, harusnya saya baca ini. Kemudian dia akan memperbaiki pada salat berikutnya. Nah, dan juga di sini kita ingatkan masalah seperti ini penting untuk menjaga kekhusyuan dalam salat berjamaah. Ya. Coba misalkan kita bayangkan ya. Kalau misalkan ia mengingatkan imam itu yang jauh, kemudian yang ingatkan juga bukan hanya satu orang, 10 orang. Nah, misalkan surat yang paling gampang biasanya surat Al-Ghasyiyah, surat Al-A'la, di belakang yang ingatkan 10 orang rame-rame dikeroyok imamnya. Nah, kira-kira imamnya gimana? Bisa mangkel itu nanti, ya, bisa jengkel nanti. Baik, maka yang terdekat. Kemudian efeknya kalau misalkan gerombolan seperti itu jauh lagi, akan membuat izaj, ya, kegaduhan, ya. Dan juga termasuk yang bisa menimbulkan kegaduhan adalah ketika diulang-ulang, diulang lagi, diulang lagi, seolah-olah makmum ini ngotot untuk imam ini bisa benar, ya. Maka ini butuh diperhatikan. Tidak lain para ulama memberikan tanbih seperti ini tadi, masalah shaf, masalah yakni setelah melaksanakan salat berjamaah, kemudian masalah fathu qiratil imam, dan juga nanti akan kita sebutkan perkara yang ketiga karena momennya pas, ya, nanti akan kita dengarkan. Tidak lain adalah dalam rangka menjaga kekhusyuan, ya, ketenangan kaum muslimin dalam melaksanakan salat berjamaah dan melaksanakan ibadah salat. Kemudian perkara yang perlu kita dengarkan juga yaitu masalah al-jahru bidzikri ba'da shalah. Naam. Al-jahru bidzikri ba'da shalah. Naam. Mengeraskan ya zikir setelah salat. Ya. Maka para ulama rahimahumullahu taala dalam masalah ini telah terjadi khilaf, ya, ada perselisihan pendapat. Ada dua. Ada yang mengatakan bahwa zikir-zikir yang dibaca setelah salat itu dibaca dengan jahron, dengan dikeraskan. Dan ada yang berpendapat bahwa zikir-zikir setelah salat itu dibaca sirron, dibaca pelan. Ya, dibaca pelan. Di antara para ulama yang berpendapat al-jahr, yang mengeraskan suara dengan zikir, ya, membaca zikir, adalah salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian berikutnya adalah ya ucapan Ibnu Rajab. Kemudian ini juga adalah pendapat Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Demikian pula ini adalah pendapat Syekh bin Baz. Demikian pula ini adalah pendapat Syekh Salih Al-Fauzan. Naam. Rahimahumullah. Naam. Wa hafizahullah Syekh Al-Fauzan. Naam. Kemudian para ulama yang berpendapat bahwa zikir-zikir akibat salah dibaca dengan sirran, mereka adalah naam Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ini adalah pendapat Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan juga ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan pernyataan bahwa ini pendapat jumhur disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala ketika membawakan ya pemaparan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini ya bahwa yang rajih adalah sir yang memelankan bacaan zikir setelah salat, beliau mengatakan wa hadza naam ghayatun fit tahqiq wal fiqhi min hadza al imam naam jazahullahu khairan. Aku mengatakan bahwa ini adalah puncak dari at-tahqiq. Tahqiq itu artinya mendetail dalam masalah ya masalah ini. Naam, pembahasannya detail. Kemudian juga masalah al-fiqh. Ini adalah puncak dari pemahaman al-Imam Asy-Syafi'i dalam memahami masalah ini. Ya, dari imam ini. Ini dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kemudian beliau ya rahimahullah memuji al-Imam Asy-Syafi'i ya jazahullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan naam kepada beliau dengan yang lebih baik. Baik. Dan ar-rajih wallahu alam ya. Yang rajih an aqrab ila shawab adalah pendapat yang mengatakan adalah yakni zikir akibat salat dibaca dengan sirran, dibaca dengan pelan, tidak dikeraskan. Ya. Dan tadi ini pendapat siapa? Jumhur, kemudian Syafi'i, dan juga ini adalah pendapat Al-Imam Al-Albani rahimahumullah taala. Nah, mereka berusaha, yakni pendapat jumhur ini berusaha untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada. Ya, berusaha menggabungkan dalil-dalil yang ada dalam permasalahan ini, digabungkan semuanya. Bagaimana dengan dalil-dalil yang ada ini yang mungkin bisa jadi seolah-olah bertentangan, ya. Mereka berusaha mengumpulkan, ya. Bagaimana caranya? Baik. Di antara dalil yang datang dalam masalah ini adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis, ya. Abdullah ibn Zubair. Kemudian hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Baik, yang maknanya hadis Ibn Abbas, ya, anna raf'as sawti bil dzikri hina yansarifun nas min al maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengangkat suara dengan zikir ketika manusia selesai melaksanakan salat wajib kana, yakni artinya diamalkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz ini semakna pada hadis yang tadi sudah kita sebutkan, ya, hadis Ibnu Zubair, kemudian hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala membawakan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ya. Ya, maknanya bahwa ya, kurang lebih hadisnya bahwa suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan di masjid ya, bacaan yang keras. Ya. Bacaan Al-Qur'an yang keras. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, "La yajhar ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah fatu'dhi al-mu'minin." La yajhar ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah fatu'dhi al-mu'minin. Jangan sekali-kali sebagian kalian mengeraskan suaranya atas sebagian yang lain dalam bacaan. Fatu'dhi al-mu'minin, maka dengan ini akan memberikan gangguan kepada ya kaum mukminin. Nah, yakni jangan sampai kita ketika berada di masjid ini menjadikan gangguan kepada saudara kita dengan suara ya alai syawish, ya jangan sampai kita memberikan efek negatif kepada nah saudara kita yang berada di masjid. Nah, karena nah masjid adalah baitullah. Ya, sama-sama kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan, ketertiban ya, ini dituntut untuk kita nah untuk kita berikan ya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga dalam masalah ini ya, terdapat hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperhatikan salat Nabi ketika di akhir ya. Beliau menceritakan radhiyallahu anha, wa makatha yasiran qabla an yaqum. Wa makatha yasiran qabla an yaqum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selesai melaksanakan salat, beliau makatha yasiran. Ya, beliau tinggal di tempatnya yasiran dengan waktu yang sebentar. Ya, yakni waktu cukup untuk membaca zikir-zikir akibat salat. Nah, qabla ayyakum, sebelum beliau beranjak pergi. Ya, sebelum beliau beranjak pergi. Baik. Dan dalil ini dijadikan oleh pendapat yang kedua yang berpendapat bahwa dibaca sir. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu anha tidak meriwayatkan. Padahal di situ momennya apa? Untuk memberitakan bagaimana salatnya Nabi dan bagaimana ketika beliau setelah selesai salat. Ya. Ummu Salamah tidak meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada momen itu yajhar bil dzikri. Ya. Tapi hanya mengatakan wa makatha yasiran qabla ayyakum. Kalau misalkan nah beliau sallallahu alaihi wasallam di situ menjaharkan az-zikr, maka niscaya Ummu Salamah akan meriwayatkan nah kepada kita. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada momen itu nam yusir al-zikr, memelankan zikir. Nam. Maka dengan adanya nam perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jangan sampai mengida ya, mengganggu kaum mukminin ya, dan juga adanya hadis Ummu Salamah. Nam. Baik, digabungkan oleh ya para ulama pada pendapat yang kedua ini. Nam. Di antaranya ucapan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan fanaqul, kita mengatakan bahwa masalah ini adalah naam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yajhar bizikri pada hadis siapa tadi, Abdullah bin Abbas, kemudian siapa lagi, Ibnu Zubair, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah. Naam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengeraskan min ajli at-ta'lim. Ya, momennya adalah dalam rangka mengajarkan kepada para sahabat. Maklum bahwa pada zaman Nabi adalah ya zaman risalah, yakni mengajarkan bagaimana zikir, akibat salat seperti apa, bacaannya urutannya seperti apa, ya bentuk-bentuknya seperti apa saja. Ya. Baik. Dan juga pada momen min ajli ta'lim tentunya tidak ada ya terangkat yang namanya tashwish. Ya. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentunya bukan tashwish yang terhasilkan, namun apa, malah al-insat. Ya, para sahabat mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Naam, irtafa at-tashwis, akan terangkat gangguan tersebut. Nah, dan juga dikatakan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwa penyebutan al-jahr bil-zikri pada hadis Abdullah bin Abbas itu adalah sunnah, laisat sunnah muttaridah, bukan sunnah yang baku terus dipraktekan dalam sehari-hari. Ya, kembali kepada kalimat yang tadi, min ajli at-ta'lim. Ataukah dengan ucapan beliau bahwa pada hadis Abdullah bin Abbas dan yang semisalnya itu adalah tashri'un zamaniyun, itu adalah pensyariatan yang terikat dengan waktu. Artinya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam selesai mengajarkan dan para sahabat faham tentang bacaan-bacaan ini, selesai, kembali kepada al-asl yang bahwa yang namanya zikir adalah dengan sir. Ya, dengan sir. Difahami sampai sini? Naam. Baik. Dan juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari ya yang biasa beliau lakukan, ya contoh misalkan dalam masalah salat sirriyah, salat sirriyah zuhur dan asar. Nah, bagaimana bacaan di situ? Bacaan salat ya, bukan zikir ya, salat. Ya. Bagaimana? Dibaca keras apa pelan? Secara asal. Hah? Dibaca pelan. Ya, dibaca pelan, tidak dikeraskan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman tertentu, pada waktu tertentu, beliau ternyata mengeraskan bacaan. Ya, bacaan itu dikeraskan. Diperdengarkan, terdengar oleh para sahabat. Syuf. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan? Min ajli at-ta'lim. Nah, apakah itu dijadikan sunnah mutaridah terus dilakukan oleh Nabi? Tidak. Ya, itu kadang. Ya, pada momen yang dibutuhkan oleh Nabi untuk disampaikan kepada para sahabat, ini loh bacaan pada salat asar, pada salat ya, pada salat zuhur. Barakallahu fikum. Ini yang butuh diperhatikan. Naam. Dalam masalah ini. Kemudian juga ya. Ya, tentunya dalam masalah seperti ini masing-masing kembali kepada terjihnya. Naam, tadi kita mengatakan ar-rajih berarti ya di antara yakni maksudnya saya berpendapat bahwa yang roji kita mengikuti para ulama di sini Syekh Al-Albani dan yang lainnya bahwa yang roji adalah sir. Nah, kalau misalnya antum punya pembahasan mendengarkan misalkan ada pembahasan saya lebih mantap dengan jahron, falyatafaddal, silakan. Nah, namun yang butuh diperhatikan juga bagi kaum muslimin yang berpendapat bahwa zikir setelah sholat itu dibaca dengan jahron bahwa ulama yang berpendapat jahr seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau ternyata memberikan tanbih. Ini yang penting untuk diperhatikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memberikan tanbih, mengingatkan. Ya. Baik. Ketika beliau rahimahullah ya ditanya tentang apa hukum mengeraskan suara dengan zikir selesai sholat, ya beliau mengatakan bahwa yang menjadi sunnah adalah ya dikeraskan zikirnya dengan dalil yang tadi sudah kita dengarkan. Kemudian beliau mengatakan apabila manusia semuanya mengeraskan suara, maka sama sekali tidak akan ada gangguan satu dengan yang lainnya. Misalkan dalam satu masjid berpendapat jahron semua, tidak ada masalah karena masing-masing ya bersuara, tidak akan terganggu dengan saudaranya. Tetapi yang jadi masalah, akan tetapi sebagian akan mengganggu sebagian yang lainnya apabila salah satu di antara mereka mengeraskan sedangkan yang lainnya memelankan. Artinya dalam masjid itu ada yang berpendapat sir, ada yang berpendapat jahron. Baik, bagaimana nasib orang yang memelankan ini? Dia akan merasa terganggu karena itu pendapat dia yang rajih tidak dikeraskan. Dan ini adalah waqi', dan nanti akan disebutkan juga. Nah, ini adalah waqi'. Dan waqi' ini tidak bisa ditolak. Ya, tidak bisa ditolak. Ya. Dan Syekh Al-Utsaimin kalau misalkan berbicara masalah waqi', tidak bisa menolak. Ya, contoh ketika beliau membahas masalah i'rab, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, beliau mendatangkan takdir bihaqqib, ya, bahwa tidak ada sesembahan yang hak. Ya, kenapa? Realitanya, ya, ternyata di lapangan itu banyak sekali ilah. Nah, kenyataan, ya, demikian pula masalah nah, bumi itu bulat, kenyataannya demikian bulat. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau misalkan ditanya, apakah terganggu? Nah, silakan ditanya kepada yang berpendapat sir. Terganggu apa tidak? Silakan. Nah, oleh karena itu, maka butuh diperhatikan bagi yang berpendapat jahron, ya, untuk melihat situasi, ya, apakah tempat itu na'am yakni mayoritasnya jahron ataukah sirron, diperhatikan apakah suara dia yu'li ataukah tidak. Nah, kemudian ya, bagi yang memelankan zikir tidak diragukan lagi dia akan terganggu. Ya, bagi yang memelankan zikir tidak diragukan lagi dia akan terganggu. Artinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengakui bahwa ketika ya tergabung antara ya orang-orang yang berpendapat jahron wa sirron, maka ya ada kemungkinan yang memelankan ini merasa terganggu. Baik. Terlebih kalau misalkan yang butuh diperhatikan adalah ketika dia berpendapat ini adalah sunnah jahron, ya diperhatikan juga. Nah, ini masjidnya siapa ini? Misalkan masjidnya orang umum, ya berpendapat bahwa di situ sir, kemudian dia membaca sendiri ya jahron tiba-tiba, ya ini akan menjadi sorotan tersendiri. Nah, yang lain pelan semua, kenapa dia jahr sendiri? Nah, maka sunnah tersebut diposisikan bagaimana? Nah, dengan cara bijaksana, dengan cara hikmah. Nah, namun dalam masalah pendapat, ya kembali kepada masing-masing tarjih antum semua. Bagi siapa yang berpendapat yang roja adalah jahr, silakan. Nah, bagi yang berpendapat itu adalah sir, maka silakan mengambil pendapat itu, karena masing-masing pada pendapat ini para ulama tadi sudah kita sebutkan yang berpendapat jahron siapa tadi? Nah, Al-Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, kemudian Ibnu Rajab, kemudian Syekh Al-Utsaimin, kemudian Ibnu Baz, ya Al-Fauzan, kemudian yang berpendapat sir adalah jumhur ulama, ya kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Al-Albani, ya. Intinya adalah kembali kepada masalah yang pertama dan yang kedua tadi, ya. Masalah ida, ya, gangguan ini butuh diperhatikan, ya, sampai kita menjalankan sunnah namun kurang bijaksana dalam penerapannya, akhirnya mengganggu ini ketenangan musalli yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan dalam masalah tanbihat ini. Bila ada yang keliru, nanti bisa ditanbihkan barangkali ada dalam penukilan keliru. Ya. Kita lanjutkan pada pelajaran tafsir. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan mereka mendapatkan buah-buahan yang mereka pilih. Mendapatkan buah-buahan yang mereka pilih. Apa tafsirnya? Mahma takhayyaru, pilihan mereka, ya apa saja mereka pilih yang mereka inginkan, mereka bisa mendapatkan buah-buahan tersebut. Waraqa fi a'yunihim, dan raqa, ya buah-buahan yang memikat pada pandangan-pandangan mereka. Washtahat nufusuhum, washtahat nufusuhum, dan juga jiwa-jiwa mereka menginginkannya. Min anwa'il fawakih asyahiyah, dari buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya, asyahiyah, buah-buahan yang mengundang selera, ya, buah-buahan yang ya secara pandangan nikmat, wal jana alladzida, dan petikan-petikan ataukah buah-buahan yang lezat, hasala lahum ala akmali wajhin wa ahsanihi, mereka mendapatkan hal itu semua dengan bentuk yang sempurna dan yang paling baik. Ya, tidak sebagaimana di dunia, maka buah-buahan tidak lepas dari yang namanya afah, tidak lepas dari yang namanya gangguan, penyakit. Ya, bahkan pada zaman sekarang ini, ya, banyak buah-buahan yang diawetkan dengan ya bahan lilin ataukah yang semisalnya yang merusak kesehatan, ataukah afah berupa binatang, adanya cacing, ya, ulat, ya, kemudian busuk, ataukah penampilan yang tidak proporsional, ya, ini harusnya bulat tapi dia bengkok, ya, lonjong, harusnya mengkilat, dia apa ada hitam-hitamnya, ya, seperti misalkan apa mangga, ya, kadang ada hamanya, ya, banyak afatnya. Adapun di surga, buah-buahan tersebut adalah buah-buahan yang ketika dilihat luar biasa, yang memikat, ya, ya tafakkah, ya, ini betul-betul senang, tidak mikir ulang gitu, ya, ini ada buah-buahan diambil nikmat, ya, itu adalah buah-buahan yang berada di surga. Baik, kemudian walahmil tayrin mimma yashtahun, dan daging tayrin, mana tayr? Burung. Dan daging burung yang mimma yashtahun, yang mereka inginkan, semuanya ada. Ya. Burung yang besar, burung yang kecil. Ya. Baik. Apa tafsirnya? Ay min kulli sinfin minat tuyur yashtahunahu. Pada ya, dari segala jenis ya, tuyur, burung-burung yashtahun, yang mereka inginkan. Wa min ayyi jinsin min lahmihi aradu, dan dari jenis daging yang mana yang mereka inginkan. Ya, daging yang jenisnya merah, ya, ataukah mungkin agak pucat, ya, atau yang semisalnya, al-muhim. Nah, apa yang mereka inginkan berupa jenis daging ada. Ya. Wa in sya'u mashwiyan, wa in sya'u mashwiyan aw tabikhan atau ghairi dzalik, dan juga dalam hal penyajiannya mereka akan mendapatkan sajian daging dengan sesuai selera mereka, ya, bisa jadi dengan masywiyan, ya, dengan cara dipanggang, termasuk yang dipanggang apa, bentuk sate dipanggang, ya, dipanggang secara utuh, apa bahasanya kalau panggang utuh, Mas Dindin? Apa panggang utuh? Ungkep apa? Daging apa biasanya? Ya, ada bahasanya. Baik, ataukah mungkin dirajang-rajang, ya, ataukah ditambah sayuran, ya. Bila mereka menginginkan masywiyan, maka bisa didatangkan. Au tabikhan, ataukah dengan cara dimasak. Dengan cara dimasak, di apa? Dikasih santan, dikasih bumbu, dikasih rempah-rempah, semuanya ada di surga. Jadi jangan khawatir, nampuh nanti tidak ada tongseng, ya. Baik, semuanya ada. Apa yang diinginkan ada. Nah, ini kita tidak bisa mentayin, al-muhim. Nah, secara umum bahwa kenikmatan-kenikmatan di surga itu semuanya ada. Ya, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar 'ala qalbi bashar, tidak ada yang mustahil di surga itu. Na'am barakallahu fikum. Kemudian wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun. Kemudian juga di sana ada hurun 'ain, ada bidadari-bidadari, ya, singkat terjemahnya bidadari, ka amsalil lu'lu'il maknun, mereka bagaikan lu'lu', mutiara yang tersimpan dengan rapi, yang betul-betul berharga. Baik, apa tafsirnya? Ai walahum hurun hurun 'ain, mereka mendapatkan bidadari-bidadari. Hur, ya, mereka mendapatkan, yakni kondisinya hur, ya, yakni wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, hur. Ya. Kemudian ain, ya. Afan keliru. Hur bermakna al-bid. Hur bermakna al-bid. Ya. Yani wanita-wanita bidadari-bidadari dengan ya kulit yang putih, putih mulus. Bukan putih ada kudisnya, ada jerawatnya, bukan, tapi putih yang mulus, betul-betul mulus dari atas sampai bawah, sampai kaki mulus. Nah, tidak ada apa? Di kukunya tidak ada item-itemnya yang bau itu ya. Semuanya mulus. Nah, ain. Kemudian ain bermakna hasanatul a'yun, mata-mata mereka ya luar biasa. Apa bahasanya kalau mata? Elok, cantik gitu ya. Nah, matanya bagus. Ya. Wal haura, dan al haura allati fi 'ayna fi 'ayniha kahlun wa malaha. Ya. Kuhl atau malaha. Al-haura adalah wanita yang pada matanya ada kahl, yakni ada celak. Ya, wa malaha. Malaha artinya terdapat yakni kecantikan. Ya, daya pikat yang luar biasa. Ya, jadi matanya tidak sayup, tidak lesu, tapi memikat. Nah. Kemudian wa husnun wa baha'un. Demikian pula terdapat husn. Ya, adanya kecantikan, wabaha, keelokan. Ya, cantik jelita. Al-muhim, kalimat-kalimat yang indah silakan dituangkan pada hur, hurun ain di sini. Nah, apa yang terindah silakan di ya terapkan pada hur ini. Cantik jelita, elok lah. Apalagi? Apalagi? Apalagi? Masalah. Gelis lah, apalah. Ya, bahasa Sunda gelis, ya, cantik. Kalau bahasa Jawa apa? Ah, montok al-muhim. Yang terindah silakan dituangkan pada hur ain. Ya. Baik, itu yakni apa namanya? Nah, balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Siapa yang tidak ingin hur ain? Hah? Ayah syabab. Siapa yang tidak ingin hur ain? Nah, hatta yang sudah mutazawwij. Nah, jawabannya kalau seperti ini mau. Ya. Baik. Ya, tanya di mana kalau hur ain? Di surga. Di dunia ada hur ain? Tidak ada. Ya, wanita semuanya penuh kelemahan. Ya, imma rambutnya rontok lah. Imma pipinya jerawatan lah. Ya, imma telinganya nanti ada ya kotorannya lah. Ya. Nanti mungkin al-muhim dari atas ke bawah itu nanti tidak lepas dari iman naqs. Ya, iman nanti kulitnya terlalu hitam lah. Ya. Atau mungkin al-muhim banyak. Nah, barakallahu fikum. Namun, ya, bagi yang sudah memiliki istri banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadikan mereka istri yang salihah. Jadikan mereka sebagai ya teman hidup yang setia ya dalam penuh ketaatan, bukan ya setia dalam kemaksiatan, tidak. Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka adalah wanita-wanita yang bisa ya memberikan kebaikan dan ya andil dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka andilnya tentunya sangat banyak sekali. Ya, menolong kita dalam murojaah, dalam melaksanakan ibadah salat bisa khusyuk, ya. Kemudian juga bisa memperbanyak sedekah, ya. Tidak jarang mereka itu memberikan hasungan-hasungan yang tadinya seorang suami itu malas untuk taklim, diingatkan oleh istrinya. Nah, bi, kenapa enggak taklim? Nah, kan ini jadwalnya taklim. Itu ada Ustaz Komar datang, itu ada Ustaz Usamah Mahri datang. Kenapa di rumah? Ayo. Nah, di rumah itu jatahnya perempuan taklim di radio. Nah, ayo berangkat ke masjid, diingatkan untuk taklim. Ya. Kemudian ketika berlambat-lambat misalkan, loh kok masih main HP? Ini kan sudah azan. Nah, ayo bersegera wudu, nah berangkat ke masjid. Ya. Baik, ini yang sudah memiliki istri banyak-banyak bersyukur Ya, kemudian apabila ada kekurangan pada istri-istri kita, maka berusaha mengarahkan mereka kepada ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan dengan cara yang baik. Ya, jangan sampai dalam sebuah keluarga runtuh ya dikarenakan tidak adanya tafahum, saling memahami kekurangan satu dengan yang lainnya. Seorang suami egois, pengennya dimuliakan, pengennya dilayani, pengennya sempurna dan seterusnya, sedangkan dia tidak memberikan hal yang terbaik kepada istrinya. Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nam khairukum ya khairukum li ahli. Ya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik, ini suami yang paling baik terhadap istrinya. Ya, tentunya siapa yang paling baik terhadap istrinya? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dituntut ya untuk mencontoh bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau. Nam, al-muhim tentunya dalam masalah ya tadi kita membahas hurin dengan nisa fi dunia tidak bisa dibandingkan, karena hurin ini adanya di jannah ya. Ma la'in ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Kita membayangkan mungkin hurin itu sangat putih sekali, ternyata di sana luar biasa, lebih dari apa yang kita prediksi ya. Baik, tentunya ajar seperti ini ya adalah hasungan sebagai bagi kita semua agar bersemangat ya. Karena ketika kita mendengarkan ajrun minallah, mudah-mudahan dengan itu kita bisa menambah ya, bertambah iman kita dan menambah semangat yang mungkin tadinya agak futur kemudian semangat kembali. Dan juga ketika mendengarkan adanya ayat-ayat terkait dengan azab, ya kita khawatir, kita introspeksi lagi, jadi kita koreksi amalan kita, oh ternyata kemarin salah. Ya, kembali lagi. Baik. Hakada seorang yang berusaha istiqamah. Ya, ketika ada hal-hal yang negatif, ada perkara yang kurang, dia perbaiki terus sampai nam hatta atahu yakin, sampai kematian itu menjemput dirinya. Baik. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Nah, muakhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu